Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ayo ikhwah. Masih dalam penjelasan dari hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril alaihissalam yang menerangkan tentang dialog yang terjadi antara Jibril alaihissalam dengan Rasulullah di hadapan para sahabat. Dan telah kita sebutkan beberapa penjelasan para ulama terkait dengan makna hadis secara global, secara umum. Kemudian kita langsungkan detail kepada beberapa keterangan dan penjabaran terkait dengan beberapa lafaz dari hadis ini. Qala habibullah qauluhu, dan perkataan Umar sebagai perawi hadis ini, kata Umar, syadidu bayadhi thiyab, menggambarkan tentang kondisi Jibril alaihissalam ketika datang di majlis itu. Ya, dan sudah kita terangkan bahwa Jibril alaihissalam datang ketika itu mengemban dan memposisikan ya sebagai muta'allim dan alim, sebagai orang yang belajar, demikian pula orang yang mengajar. Ya. Kata beliau bahwa penampilan Jibril alaihissalam ketika itu syadidu bayadhi thiyab, sangat putih bajunya, ay minan nadhafah, ya, yakni karena bersihnya. Wa qaluhu syadidu sawadi sya'ri, yakni misli surati jamilah, misuratin jamilah. Dan ketika itu pula Jibril alaihissalam sangat hitam rambutnya. Sekali lagi, ini bukan bentuk dan penampilan asli Jibril alaihissalam, tapi ini sudah menjelma, berubah wujud dengan izin Allah tentunya. Ya, adapun wujud aslinya Jibril alaihissalam itu sangat amat besar. Beliau memiliki 600 sayap. Ya, tidak bisa dibayangkan hakikatnya seperti apa. Ya, namun yang wajib adalah meyakininya dan membenarkannya. Ya, bukan tugas dan PR kita untuk berkhayal, membayangkan Jibril seperti apa ya. Ya, apa yang kita bayangkan itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Namun yang wajib adalah beriman dan membenarkan dan meyakininya. Sehingga di sini beliau menggambarkan tentang kondisi Jibril ketika menjelma sebagai sesosok pemuda. Ya, sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Ya, yakni fi suratin jamilah, dalam bentuk yang sangat indah, sangat bagus, sangat baik. Lah, terus apa faedahnya dari keterangan Umar ini? Kata beliau, wa fi hadza dalilun ala anna talibal ilmi hinama yahduru ila majlisil ilmi yandaghi lahu an yatajammal. Maka pada hadis ini terkait dengan dua lafaz tersebut ada dalil, ada bimbingan dan ada arahan bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu ketika mendatangi majelis ilmu untuk mereka berhias. Untuk apa? Berhias. Wa an ya'tiya bi suratin nadhifatin jamilah. Ya, datang dalam keadaan bersih dan sangat bagus. Ya. Ini perkara yang disunnahkan, dianjurkan ketika hendak ta'lim, ngaji. Ya, wudu dalam majelis ilmu itu mandi misalkan. Ya, mengenakan pakaian yang bagus, yang rapi. Ya, memakai parfum, wangian. Kemudian berjalan dengan ya dengan tenang, ya, penuh wibawa, tidak tergesa-gesa. Ya, karena kalau sudah tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, buru-buru, ya, tentunya dari sisi psikologis juga ya menampakkan ketidak nyamanan, ya tidak tenang, kemudian keringetan juga menimbulkan aroma yang tidak sedap, tidak nyaman. Ya, tapi datang dalam kondisi tenang dan rapih, baik, mengenakan pakaian yang bagus. Imam Malik rahimahullah, beliau punya kebiasaan apabila hendak mengajar, beliau mandi dulu. Beliau mandi mengenakan pakaian yang bagus, rapi, memakai parfum wangian, kemudian baru hadir. Bukannya apa-apa, satu sunnah. Ya. Yang kedua, ikramul ilm, memuliakan ilmu. Ya, jangan sampai dalam perkara dunia semangat. Dalam perkara agama justru dibalik. Sebagian kaum muslimin kalau hendak pergi ke pasar, ketemu dengan atasan, atau ingin menghadiri resepsian, luar biasa, ya tajammal, ya, berhias semampunya, bahkan yang gak biasa diadakan, dipaksakan itulah. Kenapa dianggap spesial? Itu ahlu dunia. Ya. Adapun talibul ilm, para penuntut ilmu, tidak demikian. Ya, dalam perkara agama terkait dengan ilmu dituntut dan bahkan dianjurkan, bahkan disunnahkan, ya, untuk yatajammal, berhias. Ya, meskipun dalam beberapa momen-momen yang lain juga dianjurkan untuk berhias. Seperti apa? Ketika menyambut tamu. Ya, menyambut tamu itu dianjurkan untuk apa? Berhias. Ya, jangan ya disangka bahwa ini berlebihan. Tidak, itu sunnah. Ya, Rasulullah ketika menyambut Jibril alaihissalam, persiapan pakaian-pakaian yang rapi, bagus. Demikian pula para sahabat juga demikian. Ya, jangan asal-asalan, ada tamu ya ala kadarnya. Bahkan ya, penampilan juga ya terkesan ya jorok, kotor, tambah lagi aroma yang mungkin kurang nyaman. Ini bukan sunnah. Ya, demikian pula ketika merayakan hari raya, ya, ini juga dianjurkan untuk yatajammal, berhias. Idul Fitri, Idul Adha dianjurkan untuk berhias, mengenakan pakaian yang bagus. Termasuk hari Jumat, berhias. Ya, dan termasuk pula ketika walimatul urus, ketika hendak melakukan acara pernikahan, juga dianjurkan untuk berhias. Ya, bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahwa terkait dengan hari raya, hari Jumat misalkan, kapan dianjurkan untuk yatajammal, sebagai faedah saja, itu ketika masuk pada hari Jumatnya yang terhitung dari mulai terbenamnya matahari, terbenamnya matahari sampai habis hari Jumatnya, itu dianjurkan untuk yatajammal. Ya, berarti seharian full, bukan hanya khusus pada hari atau pada saat hadir untuk sholat Jumat semata, tapi seharian. Ya, demikian pula hari raya, hari raya yang lainnya. Ya, walhasil di antara momen atau waktu dan saat-saat yang disunnahkan untuk berhias adalah ini. Kalau ada yang nanya, yaitu ketika seorang menuntut ilmu, ketika seorang menghadiri majlis ilmu, berhias termasuk sunnah. Ya, dan ini jangan diremehkan. Karena ini termasuk adab. Nah, kalau sudah terkait dengan adab bermajlis ilmu, itu nanti akan berpengaruh terhadap barokah dari ilmu tersebut. Ada sebagian, subhanallah, ya semangat dalam menuntut ilmu, tapi tidak terbimbing dengan adab. Ya, ustadznya pantolon, mad'unya pakai celana training kayak habis olahraga, habis jogging. Kalau sekali dua kali mungkin, tapi ini jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, enggak pernah ditanamkan dan diajari, ya, untuk beradab di dalam bermajlis ilmu. Kan kasihan. Ya, yang disuarakan, yang didakwahkan, yang digembar-gemborkan sunnah, sunnah, hijrah, hijrah, tapi ternyata nihil dari adab. Ya. Termasuk adab dalam menuntut ilmu adalah menghidupkan rumah Allah, masjid, untuk dia jadikan sebagai tempat utama di dalam menuntut ilmu, barakah. Ya. Dan itu tidak menafikan di tempat-tempat yang lain, asalnya boleh, tapi yang utama di masjid, barakah. Bukan dibalik, yang diutamakan di tempat-tempat yang memang itu biasa untuk seminar, untuk presentasi perusahaan, untuk rapat, ya. Nah, adapun masjidnya, wah, untuk sholat saja, untuk taklim ya sekali-kali lah, bukan sekali-kali, jadi kebiasaan. Kan kasihan. Barokah ilmu, barokah masjid hilang, bahkan diabaikan. Akhirnya apa? Karena taklimnya itu bukan di masjid, ya di hotel atau di tempat apa itu, convention hall gitu ya. Akhirnya yang datang juga kayak orang mau olahraga, nggak ada rasa ya dan hawa untuk beribadah itu nggak ada. Kenapa? Yang didatangi stadion, yang didatangi hotel. Ya, subhanallah, miskin. Ahlus sunnah tidak demikian. Masjid menjadi ya, sentral untuk kegiatan ibadah, termasuk dakwah, termasuk menuntut ilmu. Karena itulah barokahnya. Ya, sebagaimana Rasulullah menjalankan hal itu, mentarbiyah para sahabat. Ya, sampai pada penampilan juga sangat diperhatikan. Lianna Jibril jaa mu'alliman wa muta'alliman. Karena ketika itu Jibril alaihissalam datang di majlis itu sebagai mu'allim. Nah, sebagai mu'allim, sebagai pengajar ya, dan muta'allim yang belajar. Mu'allim dari sisi pertanyaan yang beliau sampaikan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, yang itu dalam rangka untuk mengajari para sahabat tentang faedah-faedah ilmu. Muta'allim dari sisi beliau berpenampilan sebagai seorang penuntut ilmu. Inilah kalau mau belajar, inilah kalau mau ngaji, inilah seperti ini seorang thalibul ilm. Ya, kalau ketemu orang saja atasan yang mungkin kita apa ya, menganggap mereka berjasa sama kita dalam urusan dunia, itu luar biasa penampilan diutamakan. Ya, harus fresh, segar, mandi, harum. Kenapa? Wah, ini pengaruh. Ya, salah ngomong, salah penampilan, asal-asalan bisa disingkirkan saya. Ya. Nah. Bisa kurang pendapatan ini dan itu. Dunia. Ya. Lah ini terhadap ilmu yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sangat menentukan keberhasilan dan kebahagiaan kita di dunia demikian pula di akhirat. Ilmu, ya, wahyu. Wa min dzalikahu 'allamahum kaifa ya'tuna ila majlisi rasul alaihi salatu wassalam, li anna majlisal 'ilm majlisun waqar. Ya. Karena hal itulah ya, Jibril alaihi salam datang untuk mengajarkan kepada para sahabat bagaimana mereka sepatutnya untuk datang ke majlisnya Nabi. Karena majlis ilmu adalah majlis kehormatan. Ya, majlis ketenangan. Wal liqa'u bir rasul alaihi salatu wassalam wal liqa'u bil ulama yanbaghi an yakuna lahu isti'dad wa ijlalul ulama matlub. Karena bertemu dengan rasul, bertemu dengan para ulama, sepantasnya lah untuk seorang itu melakukan persiapan. Ya. Karena memuliakan para ulama adalah perkara yang dituntut. Ya. Perkara yang dituntut. Ya. Dan ini satu hal yang wajar, bahkan dianjurkan. Namun dengan catatan tidak sampai berlebihan. Ya. Termasuk hal yang berlebihan ketika seorang hendak memuliakan, mungkin maksudnya, niatnya memuliakan seorang ahlul ilm, seorang tokoh. Ya, seorang dai, seorang ustadz, seorang mubaligh, seorang alim, seorang syekh, tapi berlebihan. Seperti apa? Misalkan, ya, ketika syekhnya mau datang, sudah menjadi SOP, ya, perkara yang harus dilakukan, yaitu semua murid harus menyambut berdiri. Ya. Satu menit lagi Syekh Fulan bin Fulan ya, akan memasuki ruangan. Diharapkan hadirin berdiri. Wah, berdiri sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan. Ya, berdiri. Ya. Kemudian setelah itu syekhnya datang, berdiri semua. Syekhnya duduk, dipersilahkan bagi para hadirin semuanya untuk duduk kembali. Duduk lagi, seremonial, diacarakan itulah. Yang seperti ini ghulu, lain bagi, tidak sepantasnya dilakukan. Dan ini termasuk perkara yang haram. Ya. Yang diperbolehkan adalah sekedar menyambut. Mungkin dalam artian ketika dia datang, mungkin dipersilahkan, monggo. Silahkan syekh, silahkan ustaz. Tempat antum di sana. Dia awalnya mungkin duduk, dia berdiri, dia sambut. Yang lainnya tetap dalam posisinya, enggak berubah, enggak masalah. Atau mungkin dia bawa barang sesuatu yang mungkin dirasa berat, ya kita bantu, kita sambut. Mungkin dari kendaraan, ya kita sambut, kita salami. Ya mungkin bawa sesuatu, kita sambut. Labas. Ya, tapi dalam kondisi-kondisi yang kita sebutkan di awal tadi, itu masuk hulu, tidak diperbolehkan. Ya, meskipun niatnya apa? Memuliakan, tapi ini berlebihan. Berlebihan. Nah, apalagi bukan hanya dicium tangannya, tapi sampai sakakinya pun diciumin. Nah ini lumayan beri. Ini bukan termasuk sunnah. Ya. Ya kalau di Arab sana, di antara bentuk pemuliaan terhadap seorang alim atau orang tua lah secara umum, itu dicium dahinya. Dicium dahinya. Orang udah sepuh ya, kakek-kakek udah kai-kai tuh. Ya, dicium sebagai bentuk penghormatan atau dipegang jenggotnya. Ini bentuk pemuliaan tuh. Kalau kita kan lantang kamu. Kalau di sana itu bentuk penghormatan. Ya, kalau dipegang ini senang sekali. Merasa dimuliakan itu. Dicium lagi dahinya. Sanjung. Dan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang lebih tua atau seorang alim. Ya. Adapun sampai seorang itu ruku, sujud, mencium kakinya, maka ini bukan termasuk sunnah, walaysa min sunnah. Tapi ini termasuk adab yang sangat buruk. Ya. Taib. Walhasil, ijlalul ulama, ijlal ahli ilm, matlub. Memuliakan seorang alim, perkara yang dituntut. Li'annaka idza lam tukhilla au tujillal alima wa tahtarimhu lam tastafid min ilmihi. Ya. Apa di antara hikmahnya? Ya karena apabila engkau tidak memuliakan seorang alim, tidak menghormati, tidak akan mendapatkan faedah ilmu darinya. Meremehkan begitu, menyepelekan. Alah. Apa jadinya? Mau belajar, mau minta fatwa, bertanya, minta bimbingan, boro-boro. Ya, padahal yang kita inginkan bukan semata-mata memuliakan si alim tadi, tapi apa? Ingin mengambil ilmunya, karena itulah di antara hikmahnya. Satu, memuliakan ahlul ilm, ya, para ulama, itu perkara yang dituntut, ya sunnah. Satu, dapat pahala sekedar itu. Kemudian yang kedua, hikmah dibalik itu, kita akan berupaya untuk mencari berkahnya. Apa diantara ya, itu tadi? Bimbingannya, arahannya, ilmunya, ya, nasihatnya, apalagi faedah ilmunya banyak. Nah, kemudian dari sisi ibadahnya dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam surat Maryam tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, kata Allah, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ya. Dan Allah telah menjadikan aku, kata Nabi Isa, sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Nah, di antara bentuk keberkahan seorang alim, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah terkait dengan ayat tersebut, yakni mu'alliman lil khair, yaitu beliau senantiasa mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada umat. Jadi inilah berkah yang kita cari dari seorang alim, seorang syekh, seorang ulama. Iya, ilmunya. Ilmunya. Bukan rebutan bekas sorbannya, ya bukan. Ya. Bukan menang-menangan lelang bekas jubahnya, bukan. Tapi apa? Ilmunya. Ilmunya. Ya. Ilmunya di sini bisa ilmu secara lisannya, nasihatnya, bimbingannya, arahan, fatwanya, ya. Demikian ilmu secara penampilan. Akhlaknya, muamalahnya, adabnya, ibadahnya. Ya, ini juga bagian daripada ilmu terapannya. Dan itu semuanya kita ambil, ya, kita pelajari, kita dapatkan, kita raih dari seorang alim. Nah, kemudian faqauluhu fajalasa ila nabi alaihi salatu wasallam, kemudian setelah itu Jibril alaihi salam ya duduk menghadap Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fihi adabun li talibil ilm minha, maka pada poin ini ada beberapa adab yang bisa kita ambil. Ya, ketika Jibril setelah menampakkan penampilan yang bagus, yang indah, yang rapi, bersih, datang menghadap Nabi. Datang menghadap Nabi. Ya, bukan memisahkan diri. Di sini Nabi misalkan dengan para sahabat, kemudian Jibril datang dengan penampilan seperti itu, kemudian mojok di sana. Enggak. Datang ilan Nabi. Ya, kepada Nabi. Apa di sini beberapa faedah? Awalan, annahu yatajammalu fi hay'atihi wa suratihi. Beliau berhias. Ya, pada keadaan dan penampilannya. Satu. Tsaniyan, yang kedua, annahu yajlisu amamal muallim muqbilan alaihi yatalaqqa minhul ilma. Jibril alaihissalam duduk menghadap kepada yang mengajar. Siapa yang mengajar ketika itu? Nabi. Ya. Untuk mengambil ilmunya. Wala yu'ridu anhu, dan tidak berpaling. Aw yatafitu, atau banyak menoleh. Ya. Nah. Aw yamzahu, atau banyak bergurau. Aw yansyaghil, atau tersibukkan dengan hal yang lain. Nah. Jibril ketika menghadap kepada Nabi betul-betul konsentrasi dari depan. Ya. Maka enggak tengok kanan kiri. Ya. Enggak berpaling, dan juga tidak bergurau dengan yang lainnya, apalagi ngobrol. Ya, demikian pula tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lainnya selain ilmu. Kayaknya sebagian muhaddits itu dulu, sebagian salaf di zaman periwayatan, ya, Al-Imam A'mash rahimahullah, Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi. Al-A'mash, ma'ruf ya, sering dengar namanya. Itu beliau sangat enggak suka kalau di majlis beliau ada orang yang ribut. Ya. Ada murid yang ribut. Berisik. Tidak mau beliau. Ya. Kalau ternyata di majlis itu beliau dapati ada orang yang ribut. Jangan ketawa. Ribut saja. Berisik itulah. Ya. Entah apa yang dilakukan. Langsung beliau tinggalkan itu majlis. Langsung tidak mau ngajar. Ini berarti enggak memuliakan ilmu. Satu, yang kedua, enggak siap menerima ilmu. Ribut. Ya, kalau kita mungkin yang ringan, cetak, cetek, bolpen itulah. Taklim tapi tak, bolpen baru. Ya. Kan menyibukkan. Ya, atau menggambar sesuatu yang enggak ada kaitannya dengan ilmu. Enggak ada hubungannya dengan ilmu. Taklim tapi SMS-an. Surat. Enggak ngomong. Ngapain kamu? Balas lagi. Aku nulis. Nulis apa? Taklim ini. Pulan ngirim ke si B. B balas lagi kepada si A. Oh, seperti itu. SMS-an. Enggak pakai HP, Pak. Pakai tulisan. Ya. Pakai surat, bukan untuk menanyakan sesuatu. Ya. Minta bimbingan, tapi malah sibuk dengan hal seperti itu. Boleh seperti ini? Nah, ya jus. Boleh? Gak boleh ya. Gak boleh ya, jangan sampai terjadi itu. Mudah-mudahan tidak. Ya, kalau kedapatan awas. Ya, itu contoh saja. Ya, contoh. Ya, dan itu jelek. Kita tahu sesuatu itu jelek bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk dihindari, bahwa itu termasuk su'ul adab itulah. Adab yang buruk. Gak boleh. Ya, kita belajar nih mencuri, ya itu haram. Terus kalau mencuri sekian nanti ada hukum potong tangan. Apakah itu pelajaran untuk kita lihai dalam mencuri? Bukan. Untuk apa? Untuk kita hindari, gitulah. Kenapa? Itu haram, dosa besar. Sebagaimana ini pula, sama. Gitu ya. Ini satu. Nah, berikutnya. Bal yakunu muqbilan 'alal mu'allim bi jismihi wa bi fikrihi li'alla tafutahu fursatul ta'allum. Ya, namun hendaknya seorang muta'allim, seorang yang hendak belajar itu betul-betul menghadap kepada yang mengajar dengan jasad dan pikirannya. Konsentrasi bukan cuma fisiknya. Ya, badannya iya di masjid, tapi pikirannya di jalan, pikirannya di pasar, pikirannya di toko, pikirannya di rumah, pikirannya di kantor. Nah, main bagi hada. Ya, tidak sepantas seperti itu. Bijismihi wa bifikrihi li'ala tafutahu fursatu ta'allum, agar supaya tidak terluputkan kesempatan untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Luar biasa. Ya, kalau seorang itu berangkat dari rumah, meniatkan untuk ta'lim, menimba ilmu, kemudian masuk ke masjid, ya, sholat, duduk, kemudian mendengarkan ilmu, khidmat, betul-betul mencatat, konsentrasi, luar biasa. Itu bisa menjadi sebab gugurnya dosa-dosa dan kesalahannya. Bagaimana tidak? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menyebutkan hal itu dalam sebuah riwayat di dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan riwayat itu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Innar rajul la yakhruju min manzilihi wa 'alayhi min adh-dhunub mithla jabal Tihamah." Sesungguhnya ada seseorang yang ia keluar dari rumahnya dengan membawa dosa, ya, sebanyak atau sebesar bukit Tihamah, bukit besar di Arab sana. Ya. Fa idza sami'a al-'ilma khafa wa raja' wa taba. Kemudian apabila dia ternyata mendengarkan ilmu lalu khafa, ya, dia merasa takut kepada Allah, wa raja' wa taba, dan dia bertobat kepada Allah, kembali ingin memperbaiki dan membenahi dirinya. Fansarafa ila manzilihi wa laysa alaihi dhanbun. Ya, maka ia pun akan pergi meninggalkan majlis itu, kembali ke rumahnya dalam keadaan dia tidak membawa dosa sedikit pun. Subhanallah. Besar sekali pahalanya. Ya. Ini sama sekali bukan anjuran untuk memperbanyak dosa, ya. Jangan salah paham. Tapi di sini menunjukkan keutamaan menghadiri majlis ilmu, bahwa di antara fadilahnya adalah bisa menggugurkan dan menghapus dosa dan kesalahan. Satu ayat, bahkan jangankan satu ayat, potongan ayat dibahas, dikaji, dihayati, masuk ke hati, kemudian menjadikan dia takut, tobat, menyesali perbuatannya, ingat dosanya. Subhanallah. Lah, dengan apa yang sudah ia dapatkan ketika itu, ya, dengan porsi yang mungkin sangat sedikit itu, subhanallah, itu bisa menjadi sebab dosanya gugur, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau, "Fala tufariqu majalisal ulama." Maka janganlah kalian, ya, memisahkan diri dari majlisnya para ulama, majlis ilmu. Ya, majlis ilmu. Media banyak sekarang. Ya. Nah, via online atau via radio, rekaman, ya, tapi yang utama adalah menghadiri majlis ilmu, karena beda. Beda rasanya. Ruh ilmu itu ada. Ya, dan sesuatu yang diraih dan didapatkan dengan perjuangan, ya, dengan kekuatan dan upaya maksimal, itu hasil dan asar atau pengaruhnya itu beda. Beda. Dan juga dari sisi nanti efek keistiqomahannya, ketegarannya kepada orang tersebut luar biasa. Beda sekali. Beda. Dahulu di zaman tahun 90-an, ya, belajar, ngaji, ta'lim, yang saat itu mungkin jumlah ustaz di Indonesia, ya, dihitung jari, ya, hanya beberapa orang saja. sehingga harus berbagi. Harus berbagi. Kota ini dapatnya sebulan sekali, kota itu dapatnya dua bulan sekali. Yang sana lebih jarang lagi karena lebih jauh lagi perjalanan, butuh waktu. Tambah lagi melihat pada kondisi dan stamina ustadznya, bisa apa tidak. Belum ada internet, belum ada apa radio saat itu. Rekaman paling banter apa? Kaset. Iya enggak? Kalau mau taklim, perjuangan, harus naik bis kota, harus naik sepeda ontel. Ya, harus panas-panasan. Belum lagi nanti macetnya. Ya. Luar biasa perjuangan. Mau taklim itu sepekan sekali dapatnya. Ya, tapi subhanallah dengan perjuangan seperti itu ada yang usaha dan kemauan dan itu niat ya, sudah teruji itu. Demikian pula kesungguhan, keseriusan sudah teruji di situ. Mau daurah luar biaya. Ya. Harus patungan dulu untuk charter mobil. Di mana daurahnya? Oh, Solo. Oh, Semarang. Oh, Jogja. Sebulan sekali. Kan ustadznya baru bisa mengunjungi dan mengadakan taklim sebulan sekali. Semangat datang. Ada perjuangan di situ. Lah, efeknya meskipun mungkin di sana nyampe itu ya Allah. Namanya perjalanan safar ya. Tahu sendiri. Capek enggak? Letih rasanya, kadang sampai ngantuk. Bukannya dibuat-buat, bukannya ya memang datang untuk tidur, bukan, tapi karena kondisi lelah gitu kan. Pas jadwal sudah taklim, ya berusaha untuk dengarkan di sini, Pak. Ya. Mungkin sambil ngantuk. Ya karena kondisi capek. Tapi dia berusaha menyimak, mencatat apa yang bisa dicatat. Mungkin pertemuan sejam dua jam, sebulan sekali, sejam dua jam, tapi luar biasa efeknya itu. Ya, dia seperti batu di tengah lautan. Tegar dan sabarnya itu meskipun di tengah kampung yang banyak penyimpangan. Luar biasa. Tegar dan sabarnya itu. Padahal taklim sebulan sekali. Tapi pengaruhnya itu loh. Semangatnya mengamalkan sunnah. Membela sunnah. Ya. Luar biasa. Nah sekarang. Banyak kemudahan. Banyak fasilitas. Banyak media-media yang untuk kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan dan meraih ilmu. Apalagi majalis al-ilm. Banyak. Ya, tapi ya tadi yang kita inginkan keberkahan. Keberkahannya. Ya, sehingga betul-betul ilmu tersebut masuk ke hati. Dan betul-betul menyemangati ya, kita ini. Ya, untuk bisa bertahan di atas al-haq. Di atas sunnah. Ya, di atas tauhid. Al-Imam Sahal bin Abdillah Tustari rahimahullah beliau mengatakan ad-dunya kulluha jahlun illal ilmu fiha. Dunia ini semuanya adalah kebodohan kecuali yang diisi ilmu padanya. Kecuali yang diisi ilmu padanya. Wal ilmu kulluhu wabal illal amalu bihi. Dan ilmu semuanya adalah musibah kecuali yang diamalkan. Kecuali yang diamalkan. Wal amalu kulluhu haba'un mansur illal ikhlasu fihi. Dan amalan semuanya adalah seperti debu yang berterbangan kecuali yang diiringi dengan keikhlasan. Kecuali yang diiringi dengan keikhlasan. Wal ikhlasu fihi anta minhu ala wajal. Dan antara anda dan keikhlasan itu ada kekhawatiran. Ya, hatta ta'lam hal kubil amla, sampai engkau mengetahui apakah amalanmu tersebut diterima oleh Allah ataukah tidak. Dari sini kita mendapatkan sebuah faedah bahwa semua yang kita jalani dalam kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang sia-sia kecuali yang di sana kita bangun, kita landasi, kita iringi, kita bimbing dengan ilmu syar'i. Apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, apapun kerjaan kita, kalau itu di atas ilmu, insyaallah barokah. Insyaallah barokah. Tapi kalau tidak, wabal. Ya, musibah. Itu kejahilan semuanya dan tidak ada manfaatnya. Dan ilmu yang kita belajar, yang kita kaji, itu akan bermanfaat. Ya, dan bukan musibah apabila kita amalkan, kita terapkan. Dan amalan tidaklah bermanfaat kecuali yang diiringi, yang diisi dengan keikhlasan, ketulusan dalam mengamalkan, kejujuran dalam melakukan sebuah aktivitas dan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang namanya keikhlasan, sekali lagi seperti yang beliau nasihatkan, bukan satu hal yang bisa kita klaim, kita vonis, saya ikhlas, saya pasti diterima oleh Allah. Tidak, tidak ada. Ya, justru orang yang beriman, orang yang ikhlas itu senantiasa khawatir dan cemas amalannya tidak diterima oleh Allah. Justru orang yang merasa aman, yakin bahwa ilmunya bermanfaat, kemudian amalannya juga diterima oleh Allah, ini orang yang justru sangat berbahaya. Dan itulah sifat orang munafik seperti itu. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan. Qala rahimahullah, qauluhu fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian Jibril alaihissalam menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lututnya. Ya. Yaitu kepada kedua lutut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ai asnada Jibril rukbatayhi ila rukbatir nabi muqabilan lahu wa qariban minhu. Jibril alaihissalam menyandarkan kedua lutut beliau kepada kedua lutut Nabi, menghadap kepada Nabi dan sangat dekat dengan Nabi. Sangat dekat. Wa fi hadha anna talib al-ilm yaqrubu minal muallimi litakuna al-fa'idatu muttasilah. Maka dari sini ada sebuah faedah bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu itu mendekat kepada yang mengajarkan ilmu agar supaya faedah itu bisa tersampaikan dengan baik dan benar, tidak salah paham. Ya, makanya kalau ta'lim ya harus mendekat dan merapat. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kemudahan, banyak kelonggaran, tidak perlu jaga jarak. Ya, kalau kemarin-kemarin bisa ta'lim, masjid dibuka, sholat saja jaga jarak, apalagi ta'lim. Tapi harus sesuai dengan kuota, sekian persen, sekian ini dan itu, macam-macam. Sekarang alhamdulillah banyak kemudahan. Amalkan sunnah, merapat. Ya. Jangan seperti pertunjukan wayang. Ya. Atau wayang. Ya. Itu yang mau beradegan itu jejer di samping semuanya. Ya, di tembok semuanya. Tengahnya kosong. Ya. Kosong dari orang, tapi penuh dengan makanan. Ya. Jadi setelah acara taklim, ya mulai walimahan. Bukan itu, ya. Itu bukan taklim namanya. Walimahan, ya. Makan, acara makan. Taklim itu kalau kita mengikuti sunnah, adabnya mendekat, merapat. Ya. Sampai sudah kita sebutkan ya pertemuan yang sebelumnya, bagaimana seorang muhaddits, ya, mau ngajar, muridnya berdesak-desakan, berduyun-duyun datang sampai berjubel begitu, gurunya terlempar sampai meninggal, nggak jadi ngajar itu. Ya, artinya apa? Saking semangatnya mereka berdesak-desakan ingin merapat, karena dulu kan nggak ada speaker ya, dulu nggak ada speaker. Ya, yang ada mustamli, orang yang mengimlakan. Jadi kalau gurunya mengatakan qala haddatsana fulan an fulan, yang di barisan tengah mengatakan qala syekh ya haddatsana fulan an fulan, saya ngomong lagi qala haddatsana an fulan, diulangi lagi speakernya itu. Kalau sekarang kan banyak speaker, tapi adab ini merapat dan mendekat, berkumpul ya kepada muallim, itu tetap dianjurkan dan disunahkan meskipun dalam kondisi apa? Seperti sekarang. ada speaker. Oh, intinya kan suaranya bisa terdengar. Iya, tapi konsentrasi beda. Coba kita rasakan. Taklim dekat misalkan, ya. Ada dauroh misalkan, ada ustaz duduk di meja seperti ini, antum di sini. Dengan yang duduk di sana, suaranya sama. Dari speaker, dari toa ini. Tapi rasanya beda enggak? Beda. Konsentrasinya beda. Di sini mungkin konsentrasi. Ya, apalagi nanti ada pertanyaan dadakan. Ya, kalau di sana pojok santai. Jauh dari pengawasan. Tambah lagi dianya juga kurang perhatian. Nah, inilah di antara hikmah dan faedahnya. Apabila seorang itu betul-betul jujur ya untuk menuntut ilmu. Seperti ini adabnya. Ya. Nah. Sehingga ya jangan merasa puas dengan media yang ada. Wah, enggak apa-apa sudah, enggak usah belajar, enggak usah ta'lim ke masjid, berangkat ini ada jadwal ini, jadwal itu, enggak usah ikutlah. Kenapa? Banyak kok di rumah WhatsApp penuh itu. HP saya bisa di ya fungsikan untuk ta'lim, putar ini ada semuanya. Lah. Ya, itu salah satu media, salah satu bentuk untuk mendapatkan ilmu, tapi selama memungkinkan tetap ya, dan harus ada upaya. Untuk tadi yang kita sebutkan kisahnya tadi, bagaimana upaya dan perjuangan, usaha yang kuat dari seseorang itu sangat berpengaruh kuat terhadap keistiqomahan seseorang. Ada perjuangan di situ. Ya, kita aja sudah, ya kita merasakan di situ. Ya, artinya pengalaman pribadi. Ketika dulu belum ada ma'had. Ta'lim masih mencar-mencar. Bagaimana semangatnya kita dulu, kawan-kawan kita, untuk ta'lim. Hadir di majlis ini, hadir di majlis itu, di masjid ini, masjid itu, musola ini, musola itu, datang. Ramai. Belum ada pondok, belum ada ta'lim kajian rutin di pondok, belum ada. Masih pinjem tempat orang. Semangatnya luar biasa. Ghirahnya luar biasa. Ibadahnya Masya Allah. Pengaruh semua itu. Tahunya Masya Allah. Nampak. Tapi ketika sudah mulai ya, ada nikmat Allah yang ditambah. Nah, ini mulai datang ujian. Datang ujian. Semangat mulai kendor. Nanti pengaruhnya kepada kualitas ibadah kita, kualitas ta'awun kita, kualitas dakwah kita dan seterusnya, tarbiyah dan pendidikan kita. Pengaruh semuanya itu. Ya, walhasil barakallahu fikum, intinya apa? Keberkahan yang kita inginkan. Keberkahan ilmu yang kita harapkan. Wa fi hadha anna talib al-'ilm yaqrubu min al-mu'allim li takuna al-fa'idatu muttasilah. Amma al-ba'id fa innahu qad la yasma'. Adapun orang yang jauh ya, terkadang karena posisinya jauh itu tidak bisa mendengarkan amin sampaikan mu'allimnya. Wa idza sami'a qad la yastawdihu as-saut. Dan terkadang kalaupun dia mendengar karena posisinya jauh kurang jelas suaranya. Faida kana qariban fa innahu yasma'u wa yastawdihu as-sauta tamaman. Berbeda ketika seorang itu dekat, dia bisa mendengar kemudian juga suaranya bisa jelas secara sempurna. Kana sahabatu radhiyallahu anhum yuhdiquna bin nabi. Dahulu para sahabat ketika ta'lim, bagaimana ta'limnya para sahabat? Inilah ya figur salaf kita. Para sahabat ketika ta'lim mereka mengelilingi nabi. Wa yaqrabuna minhu waktu talaqihimul ilma anhu alaihi salatu wassalam. Mereka ketika mereka mengambil ilmu dari nabi. Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah. Ini ikhwan fillah na'udzubillah ya, beberapa adab yang bisa kita petik dari beberapa penggalan-penggalan keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tadi. Ya, berikutnya masih tersisa ya, dan masih banyak ya keterangan-keterangan dari penjelasan para ulama terkait dengan hadis Jibril tadi. Insyaallah kita sambung, kita lanjutkan pada pertemuan yang bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.